untuk membangunkan para jemaah. Saya bilang makanya di setel kaset aja, kaset umroh kali. Kalau tanya Quran dan sunnahnya, nggak ada contoh, nggak ada perintah. Ini hanya tersisihan untuk membangunkan jemaah. Ya. Baik teman-teman kalian, itu saja kita yang perlu saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang barangkali kurang pas, kita diskusikan aja nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para yang kalian untuk pagi ini kajian kita adalah Al-Islam wa Sunnatullah. Al-Islam wa Sunnatullah. Islam dalam pengertian bahasa Al-Islam Al-Istislam, tunduk, patuh, pasrah. Kemudian Sunnah. Sunnah itu ada dua. Ada Sunnah Rasul, ada Sunnah Allah. Sunnah itu artinya ketetapan. Ya. Di Al-Islam wa Sunnatullah, ketundukan dan kepatuhan kepada ketetapan Allah. Seperti itu. Jadi ketundukan, kepatuhan kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tema kita pada pagi ini. Baik. Para yang sekalian, dalam Al-Islam wa Sunnatullah tentu saja pertama kali kita perlu melihat Allah sebagai masdar kulli syai. Allah merupakan sumber segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Allah adalah Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta alam semesta jagat raya. Termasuk menciptakan diri kita dari tidak ada menjadi ada. Karena segala sesuatu yang ada tidak akan mungkin ada dengan sendirinya kalau tidak ada yang mengadakannya. Kalau muncul pertanyaan, kalau begitu siapa yang mengadakan Allah? Jika Allah itu ada, tentu saja jawabannya Allah itu sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Bahkan Allah akan tetap ada walaupun kata-kata ada sudah tidak ada. Wal awalun wal akhirun wal zahirun wal batinun. Ya kan? Dia Allah yang pertama dan yang terakhir, yang zahir dan yang batin. Sebagai Al-Khaliq, ya sebagaimana dalam surat Al-Hasyr surat 59, ya. Surat yang ke-59 ayat yang ke-22. A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Huwallahu khaaliqul baariiul musawwiru lahu asmaaul husna. Yusabbihu lahu maa fis samaawaati wal ardh wa huwal 'aziizul hakiim. Dialah Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu Sang Maha Pencipta. Al-Baariiul Musawwir, yang memberi bentuk, memberi rupa, seperti yang pernah saya sampaikan pekan yang lalu, ya, dengan berbagai bentuk dan rupa makhluk ciptaannya, manusia saja wajahnya satu sama lain tidak ada yang sama wajahnya. Siapa yang menata wajah itu? Ya kan? Kalaupun masuk salon, pemandang tetap saja wajahnya nggak sama. Dengan suara juga nada suara tidak ada yang sama. A sampai Z, suara itu enggak ada yang sama manusia itu. Begitupun perilaku karakternya tidak ada yang sama. Dan itulah Allah Sang Maha Pencipta menata semuanya itu. Laul asmaul husna, miliknya lah nama-nama yang baik. Al husna nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samaawaati wa ma fil ardh. Bertasbih memujinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa huwal 'aziizul hakim. Ya. Surat 59 ayat 24. Kemudian pada ayat lain, ya, dalam An-Nur, ya, surat yang ke-24 ayat 2, Alladzi lahu mulku samawati wal ardh wa lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi merupakan kerajaan Allah. Tidak boleh ada dua raja dalam satu kerajaan. Makanya raja manusia hanya Allah, Malikin Nas, ya kan? Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas. Makanya Islam tidak mengajarkan sistem kerajaan. Islam hanya mengajarkan sistem khalifatullah fil ardh. Ya. Al-Furqan, maaf, Al-Furqan ayat 2. Leo, Al-Furqan ayat 2. Jadi Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Bahkan dalam talbiyah pun, ya, dalam talbiyah itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk, ya kan? Lakal wal mulk, untuk engkau ya Allah al mulk, kekuasaan kerajaan. Maka seorang raja dia berhak mengatur kekuasaannya. Dia berhak memberikan kebijakan-kebijakan, peraturan dan undang-undang dalam kerajaannya. Seorang raja berwenang penuh. Jadi kalau ada raja-raja di dunia ini, itu bukan ajaran Islam. Ya. Maka Allah sebagai raja, dia bikin undang-undang dalam kerajaannya. Dia berhak. Ketika ada raja-raja kecil muncul, itu namanya saingan Anda dan Bismillah. Ketika diakui, nah ini urusannya di hadapan Allah tentu saja jadi berat. Jadi hanya raja insya Allah, Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ilmu tauhid ada tauhid rububiyah, ada tauhid asma wa sifat, kemudian ada tauhid mulkiyah. Ya. Tauhid rububiyah, qul a'udzu birabbin nas. Tauhid mulkiyah, malikin nas. Uluhiyah, ilahin nas. Dan seterusnya. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, walam yattakhidh walada, dan Allah tidak akan mengangkat seorang anak pun. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, ketika adanya keyakinan bahwa Allah punya anak, jelas Allah katakan mereka itu kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafirlah orang mengatakan bahwa Allah itu ketiga dari yang tiga. Siapa ketiga dari yang tiga? Salah hadir Tuhan Bapa Allah di surga, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus Bunda Maria. Jadi di antara tiga itu ada namanya Allah Bapa di surga. Allah katakan jelas, lam yalid wa lam yulad. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada seorang pun untuknya, ya, sekutu fil mulk dalam kerajaannya. Ya. Wa khalaqa kulla syai' wa qaddarahu taqdiran. Ini stres kita pagi ini adalah wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdiran. Ia ciptakan segala sesuatu, fa qaddarahu taqdiran, maka dia menentukan, ya, takdirnya. Di khalaqa kulla syai' wa qaddarahu taqdiran. Nah, itu. Ia menciptakan segala sesuatu, maka ia tentukan takdirnya. Al-Furqan. Ini ayat 2 yang ketik, ya. Wa qaddarahu taqdiran. Para jemaah sekalian, makanya dalam kerajaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan takdir itu dua. Pertama takdir syar'i, ketentuan syar'i. Kemudian yang kedua adalah takdir kauni. Jadi ada dua takdir, ketentuan Allah, ya. Ketentuan Allah yang pertama adalah takdir syar'i. Dan yang kedua takdir kauni. ya. Ketentuan Allah terhadap alam semesta jagat raya al-kauni. Kemudian asy-syar'i, ada perintah, ada larangan syar'i. Baik. Dalam takdir al-kauni kita lihat misalnya dalam surat Yasin, ya. Surat Yasin ayat 38, 39 dan 40. Ini kita lihat bagaimana takdir al-kauni, ketentuan Allah terhadap alam. Contohnya matahari saja. Dan tentu saja matahari merupakan sebagian kecil dari takdir kauni Allah Subhanahu wa taala. Surat Yasin surat yang 36 ayat 38, ya. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal'urdil qadim. La syamsu yang dhilaha an tudrikal qamara wa la layl sa'iqud nahar wa kullun fil falakin yasbah wa kullun fi falakin yasbahun wa syamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari itu berputar pada porosnya. Matahari di situ aja enggak berubah. Diam aja, tapi berputar yang kencang kali. Zalika taqdirul azizil alim. Ya, bapak-bapak yang punya Quran, tolong dicek, barangkali saya salah ketik. Zalika takdir, yang dikasih takdir, ada ya, al-aziz, al-alim. Nah, si matahari ini tutup dengan ketentuan Allah, takdir Allah. Putar di situ aja. Kemudian disambung dengan ayat 39-nya, wal qamaru qaddarahu manazila, dan bulan qaddarahu takdirnya. Manazila ada garis orbitnya, garis edarnya. Ya, berjalan pada garis edarnya. Hatta ada al-arjunil qadim, sampai bulan itu kembali seperti bentuk tandan dua bulan abid, awal seperti itu nanti berakhir begitu lagi, muncul lagi bulan baru. Begitulah seterusnya. Kemudian ayat 40-nya, la syamsu yanbaghilaha an tudrikal qamar wa laylu sabiqun nahar. Ya, matahari tidak akan mungkin mengejar bulan. Bulan pun tidak akan mengejar matahari karena masing-masing mereka itu sudah ada posnya, sudah ada tempatnya. Ya. Itu mereka tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka patuh dengan ketentuan Allah. Kalau saja matahari berhenti sebentar aja. Ya, satu menit aja, apa yang terjadi? Pernah satu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika menyebarkan dakwah tentang tauhidullah, ditantang oleh Zuri yang bernama Namrud. Namrud itu berkata, saya raja, saya penguasa. Jadi kebijakan dan keputusan hanya semuanya ada di tangan saya. Jangan ada kebijakan lain selain dari kebijakan saya, walaupun tidak bijak. Itu Namrud. Nah, di tengah-tengah raja seperti itu, Nabi Ibrahim muncul kemudian memberitahu tentang matahari. Dalam surat Al-Baqarah 260 kalau masalah ya, atau 258. Alam tara ila alladhi hajar fi Ibrahim an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana awwalul yumit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi min al-masyriq fati biha min al-maghrib qubita alladhi kafara wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Ayat berapa itu Pak Iman? 258 ya? 258. Ya. Tolong baca Pak Iskandar. Al-Baqarah 258. Apakah akan kita memperhatikan orang yang menyembah Ibrahim tentang Tuhannya? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu kebesaran kekuasaan. Dan Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ilallati haja Ibrahim, kepada orang yang menantang Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah, mengajak orang supaya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tunduk dan patuh istislam. Ya. Tunduk patuh dengan ketentuan Allah, kepada takdir Allah. Nah, ada yang menantang namanya Namrud. Idh qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata, Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit, ai Namrud, pengaturku, penguasaku, Rabb. Rabb itu pengertian ini ya. Pengaturku, penguasaku yang menghidupkan dan mematikan. Kemudian Namrud berkata, ana umiru yumiit, aku yang menghidupkan dan mematikan. Enak aja kamu. Kemudian lu balang lagi. Sini, bawa ini budak tiga. Dibunuh satu. Mati. Ini ada dua lagi. Kalau saya mematikan, mati ini. Mana Tuhan? Mana Tuhan itu? Aku yang matikan. Ya, buktinya kalau nggak saya tembak, nggak saya dor, dia tetap hidup. Tapi saya matikan dia, mati. Dua ini saya hidupkan dia. Saya menghidupkan dan matikan. Mau apa kamu? Kira-kira kita kalau ketemu yang begitu, jawabannya di mana? Ah, sombong banget ya orang. Ya. Kita sih jawabannya kalau mengikutin ayat menghidupkan dan mematikan. Anda hanya bisa mematikan, coba ikutin lagi. Ya, tapi Nabi Ibrahim tidak berkata begitu. Kata Nabi Ibrahim, "Fa inna Allah ya'ti bi syamsi milal masyriq." Maka sungguhnya Allah, kata Nabi Ibrahim, yang menerbitkan matahari setiap waktu setiap saat di ufuk timur sana. Coba terbitkan di barat. Pindahkan matahari itu agar terbit di barat. Bobohi dan kita di kafar. Langsung tercengang aja kafir itu. Ya. Pak penonton tercengang. Ya. Tercengang itu mulutnya mangap, matanya melotot, enggak ngedip-ngedip. Nah, itu namanya tercengang. Ah. Umum dia. Ya. Jadi tercenganglah raja kafir itu, enggak bisa ngomong apa-apa lagi. Wallahu la yuqamu zalimin, Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Jadi matahari itu sampai hari ini, mulai dari pertama diciptakan sampai hari ini, bahkan nanti sampai yaumul kiamat, dia seperti itu. La tabdila li khalqillah sunnatillah. Tidak akan ada yang bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang lebih ini lagi dalam ayat yang ke-40, wa kullu fil falqi yasbahun. Nah, ini ada kalimat Allah katakan dalam ujung ayat 40, wa kullu fi falak yasbahun. Kalau dibalik bacaannya sama. Coba dibaca dibalik. Kaf lam fa ya. Fa lam ta. Kaf lam fa ya, dibalik sama. Berarti kullu fi falak yasbahun. Kullu fi falak. Dari kalimatnya saja dibaca bolak-balik dari manapun bacaannya sama, arti juga sama. Artinya itu berenang tetap pada posisinya, enggak berubah-ubah. Inilah keindahan bahasa Al-Qur'an. Matahari tetap pada tempatnya, bulan pun berada pada lezadarnya, bumi pun demikian, dan seterusnya. Jarak matahari dan bumi 150 juta kilometer. Dekat kok, 150 juta kilometer. Ya. Itu jaraknya. Kelihatan kecil karena jaraknya ya. Kalau mau dekat lagi gosong. Ya. Inilah takdirul kauni, ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta jagat raya ini. Para yang dirahmati Allah, dalam takdirul kauni tentu saja Allah tujukan kepada alam. Ya. Takdirul kauni ini Allah tujukan kepada alam semesta jagat raya dan seluruh isinya. Ya. Sebagai tegasan dari Allah pada ya, surah Al-An'am ya, ayat 17. Surah 6. Wa iyyam tasallu bidri fala kashifa lahu illa hu. Wa iyyam tasta bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir. Jika Allah ingin mendatangkan kepadamu bidurrin, malapetaka, dharra, ya kan, malapetaka. Ya. Fala kashifa lahu illa hu, maka tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali dia. Jika Allah ingin mendatangkan bencana, kan? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak terhadap sesuatu, cukup dia mengatakan kun fayakun, jadi maka terjadilah dia. Ya. Contoh misalnya 26 Desember 2004 hari Sabtu jam 6 pagi tiba-tiba ada gempa yang dahsyat Aceh dengan kekuatan berapa itu 6,9 skala Richter. Mereka yang sedang aktif berolahraga diam, yang lari-lari pagi menang, yang ada di rumah kabur ke lapangan, mau kembali ke rumah nggak berani. Ya, khawatir kalau belum apa gempa susulan datang. Mereka yang sedang aktif olahraga, bahkan yang aktif di pantai, ya kaget, itu kemudian bergembira. Oh, air laut susut, ada ikan-ikan dikejar sama dia, mengambil ikan itu. Beberapa menit kemudian ada suara gemuruh yang dahsyat, air yang sulit dikendalikan dalam ketinggian 10 bahkan sampai 30 meter tingginya. Hanya dalam hitungan menit, ratusan ribu rumah rata dengan tanah, bahkan nyawa juga ikut melayang. Itu bukti kalau Allah berkehendak, siapa yang bisa menahannya? Lalu siapa yang bisa mengetahui bahwa itu akan terjadi? Ternyata bukan hanya Aceh, ada beberapa negara lain mengalami nasib yang sama. Ya kan? Siapa yang menduga sebelumnya? Kalaupun ada BMG, Badan Geofisika, itu hanya analisa dan analisa setelah kejadian. Ya kan? Kemudian gempa bersusulan masuk ke Nias, terus belakangnya ke Bengkulu. Nanti mungkin bakal dekat lagi masuk ke Lampung, dari Lampung udahlah, siapa aja Jakarta. Ini lagi merayap ini. Siapa yang bisa menahannya? Ya, jika Allah mendatangkan bencana, belum lagi dengan puting beliungnya. Lillahi jundus samawati wal ardh, milik Allah tentara langit dan bumi. Ya kan? Milik Allah tentara langit dan bumi, termasuk angin. Angin porak-porandakan di desa-desa atau daerah-daerah di beberapa tempat di Jawa. Rumah berantakan, gentengnya pada terhancur. Ya kan? Pohon-pohon berubungan, termasuk Jakarta kemarin. Ya, berapa banyak pohon yang tumbang, papan-papan reklame rubuh. Allah masih sayang sama orang Jakarta, kasih yang ringan-ringan aja. Ya, atau mungkin karena memang orang Jakarta ini banyak pengajian di mana-mana barangkali, wallah. Ya, termasuk Duta Indah. Tapi kita jangan gaya dulu. Allah juga kalau ingin mendatangkan bencana, tidak peduli orang baik-baik maupun orang-orang zalim. Sebagaimana Allah ingatkan dalam ayat lain Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadiidul 'iqaab. Dalam Al-Anfal ayat 25 kan, takutlah kalian akan suatu bencana, suatu fitnah tidak saja menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian secara khusus, tapi juga akan menghantam orang yang baik-baik. Tidak peduli siapapun dihantam sekurang semuanya jika Allah ingin mendatangkannya. Siapa yang bisa menahannya? Siapa yang bisa menghentikannya? Ya kan? Wa iyam sastabihi fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah ingin memberikan kebaikan, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian pada ayat lain diulang oleh Allah, ya. Nah ini. Pada surat Yunus ayat 107. Ya. Wa iyam sastabihi fa la kashifa lahu illa hu. Diulang lagi surat Yunus ayat yang ke 107 surat 10. Jika Allah ingin mendatangkan bencana malapetaka, tidak ada yang bisa menahannya, ya kan, kecuali Dia. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli, jika Allah menginginkan kebaikan, itu pun juga tidak ada yang bisa menahannya. Yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim, dan Dia, ya, dan Dia berikan kebaikan itu kepada siapa saja yang terdaki di antara hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah para jemaah sekalian, takdir Allah kepada alam semesta, jagat raya, baik dan buruk, Allah yang menentukan. Termasuk juga sudah merupakan takdir Allah, cabai pedas, tepung manis, siapa yang bisa merubah rasanya? Ya kan? Cabai mulai dari tahun 1 sampai sekarang tetap aja pedas, ya kan? Siapa yang bisa merubah rasanya? Bisa, dibikin manis, itu kalau dari ulek. Maksudnya di batangnya itu, Nah, Pak Jun nih lagi panen cabe. Coba dirubah cabenya Pak Jun, rasanya yang rasa stroberi gitu. Tidak akan bisa. Ya kan? Makanya bapak-bapak kalau pengen lihat kebun cabe nanti datanglah ke desanya Pak Jun, tanah kelahiran Mang Cek. Ya, Mang Cek. Karena namanya Mang Cek. Iya, Masya Allah. Siapa yang bisa merubah apa-apa yang Allah sudah tetapkan? Dan Allah jatahkan untuk sapi berserta temannya, sapi dan CS-nya cukup rumput saja. Takdir Allah seperti itu buat dia. Jadi dia patuh dulu, tidak akan pernah protes. Ya Allah, yang akan manusia bisa makan ini, makan itu, segala macam. Ya kambing juga tidak pernah protes. Ya kan? Kalau kambing protes, ya Allah, yang akan makan manusia. Udah saya dimakan, makanan saya dimakan juga. Tapi kambing tunduk dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bahkan dia tidak akan berani menyentuh kalau yang bukan haknya. Selama apapun kambing dan sapi yang pernah saya sebutkan kemarin, dia tidak akan pernah mau memakan kalau yang bukan makanannya. Kita kurung sapi 4 atau 5 hari, 4 hari lah. Kita kasih diet yang ketat. Di saat hari yang keempat, hari yang kelima, saat lapar dan hausnya kita datang. Bawa bingkisan, bawa makanan. Ya. Katakanlah bawa nasi, nasi padang gitu. Sapi makan. Ini pakai rendang enak loh. Kira-kira apa jawaban sapi? Mau. Pasti mau. Ya. Pasti enggak mau sapi. Loh, kamu kan lapar? Iya. Mati kamu nanti kelaparan enggak mau makan. Biar mati kelaparan daripada memakan yang bukan hak saya. Itu sapi. Ya kan? Lain halnya manusia. Manusia apa aja dimakan. Udah sapi jadi makan, makanan sapi dimakan juga. Kenyang. Ya kan? Kalau enggak kenyang enggak berhenti. Kalau enggak berhenti. Udah bukannya alhamdulillah, dahannya tersebut. Ya kan? Ah, makanannya enggak enak. Udah habis bilang makanan enggak enak. Itulah manusia. Para yang kalian makam Allah, ini takdirul kauni terhadap alam semesta adalah saya. Apapun yang Allah inginkan, tidak ada yang bisa membantahnya, ya kan? Kemudian tentu saja dalam takdirul kauni yang Allah inginkan adalah al-khudu. Khudu itu ketundukan, kepatuhan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Pada surah Al-Imran, ya. Pada surah Al-Imran ayat yang ke-83. Coba kita lihat. Ya. Afa ghayra dinil lahi yabghun? Ya. Afa ghayra dinil lahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardh tawan wa qahran wa ilayhi yurja'un. Apakah mereka akan mencari din atau agama atau terjemahan daripada perkataan agamanya selain Islam? Ya, apakah mereka mencari itu selain Islam sebagai agamanya? Ya. Walahu, padahal wawnya waw hal ya. Waw itu macam-macam, ada waw hal, ada waw ma'iya, ada waw apa namanya waw waw osam dan seterusnya. Pada ayat ini wawnya waw hal, ada hal. Padahal lahu kepada Allah, padanya, nyanyi haknya hak domil kembalinya kepada Allah. Padahal kepadanya, maksudnya nya Allah, kepada Allah aslama, aslama yuslimu islaman, ya, tasliman. Padahal kepada Allah tunduk patuh, mengfisana wajibalah. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tau'an wa qahran. Taat atau terpaksa. Suka atau tidak suka. Semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah. Wa ilaihi yurja'un, dan semuanya nanti akan kembali kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Enggak pernah ada yang protes. Ya kan? Semua yang ada di langit dan di bumi. Manusia saja dengan akal yang Allah berikan bisa menciptakan sesuatu tunduk dengan ketentuan penciptanya. Ini kipas, coba deh. Nur tadi nih. Kamu di sini aja, iya. Muter kiri, muter kanan. Oh, geleng-gelengannya kipas. Walaupun kita nggak ada, dia begitu aja. Ya kan? Tunduk dengan keinginan penciptanya. Semua yang ada di langit dan di bumi, suka atau tidak suka, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat rahimakumullah, nah, ketundukan itu adalah tiga hal. Yang pertama dalam bentuk sujud kepada Allah. Yang kedua bertasbih kepada Allah. Dan yang ketiga bertakbir. Ini wujud dari ketundukan alam semesta, jagat raya dan seluruh isinya kepada Allah. Pertama sujud. Sujud dalam artian tunduk patuh, ya, bukan berarti seperti sujudnya manusia kepada Allah, tapi tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat ya pada beberapa ayat, di antaranya surah Al-Hajj ayat 18. Al-Hajj surat yang ke-22 ayat 18. Alam tara anna Allah yasiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wa syamsu wal qamar wal duma wal ba'd wal jibal wa syamsu wal wasyajar wa dawa'u katsiru minan nas wa katsirun haqqa 'alaihim 'adab wa may yahdillahu fama lahu min mukrim inna Allah yafanu ma yasha. Alam tara, apa kamu tidak perhatikan, apa kamu tidak lihat, Annallaha yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwasanya sujud kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sujud kepada Allah. Wasyamsu matahari, wal qamar bulan, wan nujum bintang-bintang. Semuanya patuh tunduk kepada Allah. Wal jibal gunung. Ya kan? Gunung-gunung. Gunung kelut, kalau Allah katakan meletus, meletus. Kalau enggak. Enggak ada yang bisa menahan kalau gunung kelut mau meletus. Ya kan? Tapi orang gimana ya? Mendasar manusia tidak kenal Allah, ada manusia yang bisa menundukkannya, Mbah Marijan. Gunung apa itu? Nah, dan itu sekarang Mbah Marijan itu sudah jadi bintang apa namanya? Subhanallah. Bahkan ingin menjadi pemimpin, penguasa pun harus sowan dulu sama Mbah Marijan. Karena ingin jadi pemimpin, minta restu dulu pada Mbah Marijan. Ini akidah itu belimbing. Yang itu jangan diangkat, haram hukumnya. Buat Jawa, binatang-binatang. Ya. Yeah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minan nas, dan kebanyakan manusia. Nanti manusia ada kita lihat dalam takdir syar'i. Wa katsirun haqqa 'alaihim 'adzab, dan kebanyakan manusia jelas mereka layak dan pantas untuk mendapat azab karena tidak tunduk patuh kepada Allah. Wa may yuridillah fama lahu min muqrin. Siapa saja yang Allah hinakan, tidak ada yang bisa memuliakannya. Kalau Allah bikin hina, tidak ada yang bisa memuliakannya. Ya kan? Bahkan seumur-umur, bahkan sampai akhir zaman nanti, tetap akan mendapat hinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun di saat berkuasanya seperti apa? Begitu dia juga dimatikan oleh Allah untuk contoh keburukan, kezaliman dan seterusnya kejaman adanya pada Fir'aun. Jelek banget, ya kan? Dan jika Allah memuliakan, tidak ada yang bisa menghinakannya. Qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Allah penguasa, pemilik, pencipta alam semesta dan raya, sebagai raja penguasa, dia berikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dengan kekuatan itu Allah muliakan dia, atau dengan kekuatan itu Allah binasakan dia. Ya, tergantung bagi siapa yang Allah kehendaki. Inna Allah fa'alu ma yasha, sesungguhnya Allah berbuat apa saja yang Dia mau. Fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa saja yang Dia inginkan. Jadi kepada Allah, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, tunduk patuh sujud ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hajj ayat 18. Kemudian pada ayat berikutnya ya. Ini surat yang ke-6 Al-An'am 49. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah sujud sajadah yasjudu sujudan ya. Sujud kepada Allah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, min dabbatin ya, dari makhluk yang melaka di bumi ini, juga para malaikat. Wahum la yastakbirun, mereka tidak pernah menyombongkan diri terhadap ketentuan Allah terhadap mereka. Ya, sujud kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. An-Nahl 49. Kemudian Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi wa karhum wa zilaluhum bil ghudwi wal aqal. Diulang lagi kan? Kepada Allah sujud apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Suka atau terpaksa. Dan termasuk bayang-bayang mereka waktu pagi dan sore hari. Bayang-bayang itu sujud kepada Allah, bayang-bayang kita. Ya kan? Jangan ikut-ikut aja dia. Ya kan? Ketika bayang-bayang depan, lu belakang dong, tetap aja di depan. Itu Allah yang mengatur semuanya. Sujud dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para yang kalian rahmatullah. Banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi sujud tunduk patuh kepada Allah, suka atau tidak suka. Baik, kemudian bertasbih. Ya. Sabbaha yusabbihu tasbihan. Ya kan? Bertasbih kepada Allah, mensucikannya. Tasbih itu dengan ucapan subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Ya kan? Bertasbih kepada Allah dengan bahasa mereka masing-masing. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surat Al-Hasyr ayat 1. Subhana lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih dengan bahasa mereka. Burung bertasbih, ya kan? Jangkrik bertasbih. Hatta ayam berkokok pun bertasbih. Itu tasbihnya. Ya kan? Sampai kucing juga meow meow, sebetulnya tasbihnya dia. Semua bertasbih pada Allah. Bahkan suara apa yang menakutkan kadang-kadang kalau kelingan malam suara serigala. Ya kan? Begitu angin kencang, hujan turun, tambah lagi dengan petir. Semuanya suara tasbih kepada Allah. Ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikul quddusil azizil hakim. Diulang lagi pada surat Al-Jumu'ah ayat 1. Senantiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, al-malikul quddus, raja. Allah itu raja. Al-Quddus suci, bersih. Al-Aziz al-Alim yang maha gagah, maha bijaksana. Ya kan? Terasa nikmat ketika dekat dengan penguasa. Ya kan? Terasa indah kalau dekat dengan lingkaran kekuasaan. Banyak kemudahan yang bisa didapatkan. Ya. Apalagi dekat dengan penguasa, pencipta alam semesta jagat raya, dan Dia satu-satunya penguasa. Allah al-Mulk. Ya. Kemudian pada ayat lain An-Nur surat 24 ayat 41. Ya. Alam tara annallaha yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa tayru saffat. Kullun alima salatahu wa tasbihah. Wallahu alimun bima yaf'alun. An-Nur ayat 1. Alam tara, apa kamu tidak lihat? Ya. Allah yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bahasanya bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Wattayru saff. Burung-burung ya terbangan semuanya bertasbih kepada Allah. Kulun qadil ma'ala salatahu. Kulun qadil ma'ala salatahu. Masing-masing Allah mengetahui salatahu. Salatnya, doanya, bahasanya. Wa tasbiha dan tasbihnya. Ya kan? Bagaimana tasbihnya? Ini bahasa dia. Wallahu alimun bima yaf'alun dan Allah mengetahui apa saja yang mereka perbuat. Ya, Allah mengetahui apa saja yang mereka kerjakan. Kalian mereka bertasbih kepada Allah dengan suaranya. Di peristilian coba kita nikmati tasbihnya burung dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kemudian termasuk juga petir, ya. Ar-Ra'd ayat 12. Walladzi yuriikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunzil sahaban thiqala. Dialah Allah yang memberikan kilat kepadamu untuk menimbulkan takut dan harap. Ya, kilat. Kemudian ada petir. Nah ini ayat 15-nya. Yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Bertasbih ar-ra'du, apa ar-ra'du? Petir. Ya, atau guru. Saya pernah kemarin waktu asar sebelum Ramadan apa ya? Pas kita lagi melak asar di sini, menggelegar masjid ini, kaget. Terus saya ingat ayat ini, masya Allah. Ya, tasbihnya petir seperti itu dahsyatnya. Ya kan? Subhanallah, itu bahasa mereka. Bertasbih kepada Allah, petir, kilat. Makanya orang munafik itu kata Allah sama seperti mendengar petir ketika dibacakan Al-Qur'an. Ya kan? Takutan itu. Tapi enggak mau tunduk. Dipertasbih kepada Allah petir, ya. Wal malaikat min khifati dan malaikat dengan penuh rasa takut kepada Allah. Wa yuridu sawa'ika fa yusibu biha may yasha. Kaum yang iluna billahi wa huwa jadidul ihsan. Begitupun malaikat. Dan Allah melepaskan petir atau halilintar dan menimpakan kepada siapa yang ia kehendaki. Ditambah petir meninggal gosong lambung. Ya kan? Kena petir, lepak aja meninggal gosong. Coba usul, siapa yang berani mengatakan ini teroris? Ya kan? Kalau ditambah petir, mau apa kita? Enggak mungkin, contoh udah banyak. Ya kan, kelapa aja pada botak. Kalau di kelapa, kelapa pernah lihat apa? Kelapa botak. Disambar petir, rontok cuma tinggal batangnya doang. Ya. Inilah Allah tunjukkan kekuasaannya kepada kita. Para yang kalian rahimakumullah, itulah takdir Allah, takdir kauni, ya, pada alam, yaitu adanya ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq. Sujud, tasbih dan tahmid. Lalu bagaimana dengan takdir syar'i? Nah ini, takdir syar'i ini ditujukan oleh Allah tentu saja kepada manusia yang diberi nama yaitu Dinul Islam. Allah beri nama Dinul Islam. Kemudian Allah memberikan Dinul Islam melalui manusia biasa yang diangkat menjadi rasulnya, ya kan? Sasarannya tentunya untuk kepada semua umat manusia. Dalam Al-Imran kita lihat, ya, ayat 85. Wa may yabtaghi ghayra islami dinan fala yaqbalu minhu wa huwa bil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari selain dari Islam sebagai din, sebagai agamanya, sebagai aturan hidupnya, mencari selain dari Islam. Jadi din, din itu sistem, aturan, ya kan? Aturan hidup, rambu-rambu hidup, atur apa namanya, undang-undang kehidupan, din. Nah, siapa saja yang mencari selain dari Islam, maka tidak akan diterima di sisi Allah. Di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Itu kata Allah. Baik para kalian, tentu saja Allah berikan Islam ini kepada rasulnya, ya kan? Kepada rasulnya. Dalam surat Saba ayat yang 28, wa ma arsalnaka illa ka fatallinnati basyiran wa nadhira. Walakin aktsarannasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad melainkan kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhiran, membawa berita yang menyenangkan dan sekaligus peringatan. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allah utus rasul untuk seluruh umat manusia dengan membawa dinullah, dinul Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-dini kullih. Ditujukan kepada manusia. Nah, para yang saya rahmati Allah, manusia itu juga takdirul kauni tetap berlaku pada dirinya, tidak hanya syar'i. Dalam takdirul kauni mutlak, untuk manusia takdirul kauni mutlak. Mana contoh misalnya takdirul kauni, takdir Allah al kauni untuk manusia, siapa yang bisa menahan ngantuk kalau dia datang? Ayo tahan. Ada nggak perlombaan menahan ngantuk? Ya. Atau bisa dipilah di Duta Indahnya, perlombaan menahan ngantuk, siapa yang paling lama meleleknya? 4 hari ya? Gak usah tidur-tidur 4 hari. Kira-kira kuat gak? Kalau dia datang, tidur. Siapa yang bisa menahan lapar? Kalau tidak lapar itu datang, harus makan. Siapa yang bisa menahan haus? Kalau memang haus datang, harus minum. Itu ketundukan kepada Allah. Artinya itu, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, lapar, makan, haus, minum, semua sudah disiapkan buat dimakan dan diminum. Betapa hebatnya Allah, ya kan? Setelah makan dan minum, kemudian ada tugas berikutnya, buang limbah, ya kan? Nah, ketika buang limbah itu harus segera dilakukan. Ayo tahan, saya makan 1 porsi 50 ribu. Saya makan, ditahan dulu deh, jadi tidak itu 3 hari gitu, bisa, Pak Bondan? Ya, 1 porsinya 50 ribu, ini ada 4 porsi loh. Saya makan, harus itu, ini takdirul kauni terhadap diri manusia yang harus segera dilaksanakan. Tunduk, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus, ya kan? Takdirul kauni dan seterusnya dan seterusnya. Lalu siapa yang bisa mempertahankan matanya ketika dia sudah mulai lamur? Ya kan? Saya ini jarak 20 meter. Sekarang sudah ini. Atau deh, belakangan ini jarak 15 meter kayaknya sudah mulai remang-remang wajah itu. Ini saya melihat bapak-bapak sekarang ini remang-remang ini matanya, apalagi ke belakang. Ya. Makanya kalau suatu saat barangkali ketemu di jalan kayak seperti orang yang cuek, tapi gimana? Saya enggak kenal siapa ini. Ya. Penyakit saya ini malas pakai kacamata gitu. Kacamata kelihatan semuanya, masya Allah. Padahal baru 44 tahun ini. Bentar lagi 45, dikit lagi masuk kubur, ya kan? Saya minta Pak Supono nanti kalau saya masuk kubur, dia saya lihat aja lah. Ya, ini presiden, ya. Ada presiden secara pasti. Jadi siapa yang bisa mempertahankan kulit kalau sudah mulai mengendur? Kemudian rambut sudah mulai memutih. Ini kepala sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Ya kan? Siapa yang bisa mempertahankannya? Oh, bisa dengan apa namanya? Diwarnai. Disemir paling berapa hari atau berapa bulan. Nanti disemir lagi. Itu aja kerjaan terus. Ya kan? Kita terima aja lah takdir Allah, ya kan? Nah, ini secara fisik demikian. Namun secara rohani ini ada kebebasan dalam takdir syar'i untuk ketundukan kepatuhan dalam aturan Allah, perintah larangan yang bernama dinul Islam ini memang mahal. Allah tidak paksakan, ini mahal. Ini butuh kesadaran. Butuh kesadaran yang tinggi, keikhlasan yang tinggi dalam menerima perintah dan larangan. Allah tidak paksakan. Ya kan? Allah tidak paksakan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah jelaskan bahwa ketundukan kepatuhan kepada dinul Islam tidak bisa dipaksakan. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-29. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah yang benar itu Islam, al-haq datang dari Rabbmu, dari Allah. Ada perintah, ada larangan. Islam merupakan sistem aturan hidup yang mencakup di semua lapangan kehidupan, mulai dari kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan seterusnya. Di semua bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, hukum, pendidikan, ya, sains, teknologi dan sebagainya, ya, mulai dari duniawi, ukhrawi, fisik, mental, jasmani, rohani, individu, keluarga, masyarakat, semua harmonis dia sudah diatur dan dikemas dengan nama Dinul Islam. Itu yang benar. Kan? Nah, paman siapa mukmin? Siapa yang mau beriman? Beriman. Bagaimana? Jangan dipaksakan. La ilaha bid-din. Tidak ada paksaan dalam din, dalam Islam. Loh, kita wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, itu kalau sudah menyatakan dirinya muslim. Konsekuensinya, semua aturan yang ada dalam Islam, ambil. Kalau enggak, akhirnya sekalian kata Allah. Paman siapa lihat suruh? Siapa yang mau ambil, ambil sekalian. Jangan diambil setengah-setengah. Kalau mau ambil, ambil semuanya. Kalau enggak, buang semuanya. Tapi kita pilih deh bagian-bagian tertentu saja. Itu namanya muzabdabir. Muzabdabir itu bimbang antara mengambil dan menolak. Muzabdabirnya bayna dalik. Mereka bimbang antara yang ketiga itu. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Mereka dikatakan beriman enggak, dibilang kafir juga enggak. Ada di antara itu. Allah tidak mau itu. Kalau ambil, ambil semuanya. Ya kita kan gak mampu. Nah gak mampu beda dengan gak mau. Kalau gak mampu, ya memang itu. Untuk melaksanakannya dalam tataran aplikasinya, itu ukurannya kemampuan. Apa kemampuan? Kita gak mampu zakat, maka dipaksa, ya terima. Gak mampu haji, ya tunggulah kalau sudah mampu. Mas sabak, menurut kemampuan. Fattaqullah mas sabak'atuh. Bertakwa kepada Allah menurut kadar kemampuan. Jangan ikuti kemampuan. Ada orang yang mampu tapi gak mau. Di sisi lain ada orang mau tapi gak mampu. Ya kan? Dia mau berangkat haji, dia mau berkorban, dia mau berzakat, tapi kemampuannya belum ada. Ya udah, tidak dipaksakan. Ukuran di sini adalah kemampuan. Jadilah terima ajaran Allah semuanya atau tolak semuanya. Bahasanya seperti itu. Seperti itu kan? Inilah tegasan dari Allah. Waman syafa liumin, waman syafa liyakfur. Siapa mau beriman? Beriman. Kalau mau kafir, kafir sekalian. Ya kan? Allah tegaskan lagi pada surat Yunus ayat 99. Tolong dibuka. Pak Iman, tolong dibaca Pak Iman. Enggak, surat yang ini, surat 10. Ayat 99. Walau syaa rabbuka la'amana man bil 'ardi kulluhum jami'an. Kalau Allah menghendaki semua manusia yang ada di muka bumi ini beriman, ada kalimat kulluhum jami'an. Nah, bapak-bapak yang sudah belajar terjemah Al-Qur'an di 40 jam, kalau sampai pada ayat itu nanti ada penjelasan dalam ilmu balaghah, kalimat kulluhum jami'an dalam ilmu balaghah disebutkan mu'akkad mu'akkid. Kulluhum saja sebetulnya sudah cukup. Tiap-tiap mereka tidak ada yang cecer, tapi dipertegas dengan jami'ah. Contoh misalnya begini, tolong bapak ibu perhatikan, jatuh kemana? Ke bawah nggak usah disebut, tapi untuk ketegasan jatuh ke bawah. Saya sampai parkir, terus pak mundur ke belakang, yang mundur ke belakang maju ke depan, maju namanya, naik ke atas. Ini ketegasan. Kulluhum jami'ah. Tiap-tiap mereka. Kita manusia ini masya Allah 461 UKI Pondok Gede Pasar Rebo rutin jadwal menarmada setiap hari. Begitu ngetem di UKI tulisannya jelas seperti itu, ada calo teriak-teriak, ya kan, ayo Pasar Rebo, Pasar Rebo, Pondok Gede. Nah, ada yang mau naik, pak ke Pondok Gede ya, lo Pasar Rebo ya, Pondok Gede, nanya lagi dengan naik aja. Manusia begitu. Wakaf manusia ini perlunya ketegasan dan kejelasan. Allah jelaskan dalam ayat ini, kalau mau beriman, berimanlah. Mukafir kafir sekalian. Kalau Allah mau, semua yang ada di muka bumi ini beriman. Tidak ada yang kafir. Nah, bagi mereka yang kafir kepada Allah, berontak kepada Allah, dianggap Allah tidak kudus, dianggap Allah tidak bisa apa-apa, padahal di langit dan bumi tunduk kepada Allah, hanya sebagian kecil manusia yang tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para yang saya rahmati Allah, Ya, Allah siapkan neraka. Inna akarna zalimina nar fahata bihim zuraliquha. Sungguhnya kami sudah siapkan untuk orang yang zalim itu neraka yang membungkus seluruh badannya. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yasil wujuh. Jika mereka haus diberi minum dengan air yang mendidih seperti besi panasnya yang menghanguskan muka. Kalau minum minuman penghuni neraka seperti itu. Ya, ibu-ibu nanti pulang di rumah, mata air begitu mendidih, ambil satu gayung aja, satu gelas kecil diminum. Jadi itu latihan lah. Ya kan? Ada yang berani? Pasti tidak ada yang berani. Apalagi jahanam yang masa itu. Maka dari itu kalau beriman, beriman. Mau kafir, kafirlah. Tidak bisa dipaksakan. Ini butuh kesadaran. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan itulah kehendak Allah kepada alam semesta. Semuanya bertakbir, bertahmid, seluruh dengan isinya. Ya, ada pun sebagian manusia yang tunduk patuh kepada Allah. Namun sebagian besar mereka justru meraihkan kepada Allah. Karena untuk tunduk patuh kepada Allah dalam takdir syar'i ini butuh kesadaran. Tidak bisa dipaksakan. Kalau dipaksakan hati itu menjadi palsu. Islam bukanlah sesuatu yang dipaksakan dan jauh dari kepalsuan. Tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala butuh keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Ketika ada pamrih dalam melaksanakan ajaran Allah, ini tidak akan diterima. Yang bernama riya tidak diterima di Allah. Allah tak butuh itu. Maka dalam satu riwayat, orang yang mati syahid, dia tunduk dengan ketentuan syar'i, perang orang kafir yang memerangi kamu, membunuh atau dibunuh, syahid dia. Begitu menghadap Allah, Allah katakan dusta, karena dia berperang bukan untuk mencari ridha Allah, tapi popularitas ini dikatakan berani. Neraka bagian Allah tak butuh itu. Ada orang yang rajin belajar dan mengajar. Khairukum, khairukum, khairukum kata Rasulullah. Paling baik dan paling baik di antara kalian man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Qur'an, mempelajari dan mengajarkannya. Ya kan? Itu kesibukannya. Ketika datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dusta. Di hatinya ingin dikatakan qori, di hatinya ingin dikatakan orang yang berilmu, orang yang pintar. Yang begini enggak kepake. Minggir. Palsu. Bohong, dusta, minggir, insya Allah. Kenapa Islam sampai hari ini tidak kunjung tegak? Tidak kunjung tegak sebagaimana contoh Rasulullah. Bisa jadi para pejuang-pejuang itu penuh dengan kepalsuan, memakai atribut Islam, memakai nama-nama Islam hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Allah tidak butuh itu, ya kan? Kalau pakai Islam kita jangan macam-macam, cukup. Kita punya istilah karyawan walaupun kurang tepat. Kita adalah pegawai karyawan Allah Subhanahu wa taala. Bekerja hanya untuk Allah. Allah akan membayarnya. Jangan mengharapkan apapun dari siapapun, kecuali hanya dari Allah. Ketika Islam dikomersilkan, Islam dijual belikan, Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya. Ya. Dalam pembahasan ayat yang kemarin, mereka tidak menjual dengan harga yang sedikit murah. Ayat Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan al-Islam, dalam kajian yang lalu kita sudah bahas. Beliau sebelum diangkat menjadi rasul, sebelum dapat tugas untuk mengajarkan Islam kepada umat manusia, orang kaya raya, banyak hartanya. Di usia 40 Al-Qur'an turun, beliau mulai berdakwah sampai akhir hayatnya dari punya apa-apa sampai tidak punya apa-apa. Karena memikul dakwah itu. Begitupun sahabat Abu Bakar dan lain-lainnya. Tapi apa yang kita lihat atas nama dakwah dan seterusnya, dari tidak punya apa-apa sampai punya apa-apa, lo ini ada apa? Islam butuh orang-orang yang ikhlas. Alhamdulillah di sini jamaahnya al-ikhlas, di bawahnya kan al-ikhlas, semuanya ikhlas insya Allah. Amin. Kalau ada yang ikhlas, mari kita berlatih untuk ikhlas. Ya kan? Menerima ajaran Allah di Islam butuh keikhlasan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seluruh alam semesta dan raya ini sudah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu bagaimana dengan kita? Bukankah sebagian dari diri kita ini juga tunduk patuh kepada Allah dalam takdirul kauni? kita butuh makan, butuh minum, harus tidur, harus istirahat, dan seterusnya. Itu sudah merupakan takdir kauni dari Allah SWT buat kita. Adapun dalam takdir syari, ketentuan Allah dalam syari, ini butuh kesadaran yang tinggi dari setiap manusia. Inilah al-Islam Rasulullah. Tunduk dan patuh kepada ketentuan dan ketetapan Allah untuk syari, ini adalah hurriyah, kebebasan. Bagi yang mau, silakan. Kalau enggak, silakan. Jangan ada di antaranya. Ya. Para hadirin sekalian, itulah kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita semua dalam menerima dan memahami. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.